dari masjid. Kata Nabi SAW, diyarakum, artinya hendaknya kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian, tidak perlu pindah, ya, karena jauh dari masjid, kemudian kalian semakin membuat langkah kaki banyak untuk menuju masjid, karena semakin jauh semakin banyak langkah kaki, dan setiap langkah kaki akan mengangkat derajat mereka. ونسأل الله الكريم العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا أيها الإخوة المستمعون بما سمعنا وأن يوفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات إنه سميع قريب مجيب. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan hari ini, ya, siang hari di kota Madinah atau menjelang maghrib di tanah air. Selanjutnya jika ada yang bertanya maka kami persilakan. Jazakallahu khair, mengucapkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah taala dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda yang telah menerjemahkan kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Dan kami berikan kesempatan yang pertama bagi pendengar roja, silakan di line telepon 021-823-6543. Tafadhol. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Diyadi di Cikupa. Baik, silakan Bapak. Sebenarnya ini pertanyaan ini dari pertanyaan dari tadi pagi tadi, tapi saya ingin bertanya sama saya pendapatnya gimana. Saya ada calon sudah saling cocok, tapi orang tua si awat itu mau mengadakan disanding atau digandam, ada musik segala, tapi jika setelah dibawain mereka itu enggak mau seperti itu, apa saya seharusnya mengundurkan diri dari pernikahan itu atau melanjutkan? Baik. Ya, anak mohon doanya saya agar pernikahan ini bisa berjalan lancar dan orang tua itu bisa tinggal lulus gitu. Baik, saya minta doanya. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak. Semoga Allah mudahkan. Kita tunggu jawabannya. Tolong diulang pertanyaannya. Baik, pertanyaan dari pendengar kita, insya Allah akan dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi kedua orang tua dari pihak wanita menginginkan atau menghendaki adanya beberapa perkara-perkara yang tidak sesuai syariat, Ustaz, seperti nyanyian dari hal-hal yang terlarang dalam pernikahan tersebut. Maka apakah mohon nasihatnya, apakah dilanjutkan pernikahan ini atau mengundurkan diri? Dan ikhwah ini sudah mendakwahkan dan memberikan nasihat namun belum bisa diterima dan dikabulkan permintaannya untuk tidak ada musik dan nyanyian. Ini adalah أن يكون في الوليمة موسيقى والأغاني وكذا، وهو قد يقوم بنصيحتهما لكنهما ما يستقبلن نصيحته، فهو لم يسأل هل أستمر معها هذا الشرط العظيم من والديها ولا ماذا أفعل؟ عليه أن يسعى لسلامة هذا النكاح من أمر محرم قد يكون له الأثر على نكاحه في جانب البركة والتيسير، ولا ينبغي أن يبدأ النكاح بمثل هذه المخالفات. والذي عليه أن يناصح الوالدين بالحسنى والكلمة الطيبة، أو يبعث لهم من هو على مستوى من الفهم حتى يبين لهم هذا الأمر و ya yahsul biiznillah subhanahu wa ta'ala al-maqsud. Syekh menjelaskan bahwasanya hendaknya akhi yang bertanya tadi terus berusaha agar jangan sampai walimahnya berisi dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bisa jadi perbuatan-perbuatan haram atau hal-hal yang haram yang terdapat dalam walimah akan mempengaruhi keberkahan pernikahannya dan akan mempengaruhi kemudahan pernikahannya. Oleh karenanya hendaknya dia berusaha agar pernikahannya jangan sampai ada hal-hal yang haram seperti musik-musik dan nyanyian-nyanyian. Dan hendaknya dia berusaha untuk menasihati, ya, dengan cara yang lembut kepada kedua orang calon mertuanya, ya. Kalau dia tidak mampu maka dia mengirim orang lain yang mungkin bisa membuat paham kedua orang tua calon istrinya tersebut.